Plus Music. Della Karisma. Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, cium sambil dikecup, kecup. Sayang, sayang, sayang, aku ingin dipeluk, dipeluk, peluk, cium sambil dikecup, kecup. Cantik.